Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faikhwa, lanjut lagi dari kajian kita Mukhtasar Zadul Ma'ad. Kemarin atau pada pertemuan sebelumnya, pada pembahasan wa kana hajjuhu sallam ala rahlin, dan hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ala rahlin, beliau dengan menaiki tunggangan hewan kendaraan, atau kalau sekarang kendaraan, kalau di buku Ana ada cetakan la mahmilin, bukan di atas tandu, bukan di atas tandu atau sekedup atau imariyah. Nah, ini disebutkan oleh para ulama di buku-buku fikih. Semisal para fuqaha Syafi'iyah menyatakan kalau ada orang haji bisa jalan kaki, bisa berkendara, mana yang paling utama? Yang berkendara. Ada orang punya pilihan, ya, dia bisa haji jalan kaki dan bisa berkendara. Mana yang utama? Yang berkendara, yang paling mudah. Ada orang yang bisa haji naik sepeda, mana naik motor. Punya pilihan dia, bisa naik sepeda, bisa naik motor lebih utama. Ada orang punya pilihan naik haji, naik motor atau naik mobil, mana yang utama? Naik mobil. Naik mobil. Ada orang punya pilihan, dia punya pilihan, bisa naik kapal laut, bisa naik mobil, mana yang utama? Kapal laut. Punya pilihan, dia punya pilihan, naik kapal laut atau pesawat, naik pesawat yang lebih utama. Nah, jadi menurut para fuqaha yang paling utama itu ialah yang paling memudahkan dalam haji dan umrah. Bukan yang paling heboh, naik motor, naik sepeda, bukan. Boleh, ya boleh, tapi tidak utama. Yang utama ialah yang ketika dia mampu mengerjakan di atas lebih dari itu, dia ada kelapangan. Nah, sekarang hukum haji atau umrah dalam keadaan ditandu pakai sekedup, pakai tandu. Baik, tafadhal, dibaca di sini. Tafadhal ya, kok. Siapa sih? Anwar, tafadhal. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad jabana Abi Bakrin wa amaroha antal tasila wa tastasfiro di sawbin wa tufrimu wa takhalu wa tufrima wa tufrima wa tufrima wa fihi jawadu gudlil muslimin wa annal haidu tal tasilu wa annal roman yasifu minal haidu summa saro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yulabbi talbiyatahu al-madhkurata wa an-nasu ma'ahu yatiduna fiha wa yanusuna wa huwa yukir. Nah, hasbu. Ya, beliau rahimahullah ta'ala menyatakan wa kana hajjuhu sallallahu alaihi wasallam ala rahlin la mahmilin wa zamilatuhu tahtahu Wa qad ikhtulifa fi jawazi rukubil muhrimi fil mahmili wal ammariyati wa nahwihima. Nah, namun diperselisihkan, artinya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait tentang kebolehan jawazi rukubil muhrim, diperkenankannya muhrim, orang yang sedang berihram, dia menaiki atau memakai tanduk, wal amariyah sekedup, wanahwihima, dan atau wanahwiham, wanahwihuma, atau yang semisalnya, boleh apa enggak. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Nah, kalau yang amariyah itu untuk para wanita. Ya. Itu untuk para wanita. Nah, kalau mahmil, ini untuk pria juga. Boleh tidak? Nah. Qala wa khayyarahum sallallahu alaihi wasallam 'inda al-ihram bainal ansaki as-salasah. Dan Nabi SAW memberikan pilihan ya, kepada di saat ihram, yaitu dengan tiga ansak, ya, tiga manasik. Tiga manasik maksudnya apa kemarin? Haji tamattu, haji qiran, haji ifrad. Nah, paham perbedaannya? Itu perbedaannya semua kaitannya dengan umrah. Kalau haji tamattu ialah haji yang diawali dengan umrah, setelah tahallul pakai baju biasa bebas, boleh berjima dengan istri sampai nanti masuk tanggal haji, tanggal 9 ke Arafah, atau kalau dia mau sunnah selepas asar tanggal 8 ke Mina sudah berihram lagi ya, dan seterusnya sampai selesai proses haji. Nah, ini namanya haji tamattu. Artinya dia bersenang-senang. Dia habis umrah, dia bersenang-senang. Kalau haji qiran, apa kemarin perbedaannya haji qiran dengan haji tamattu? Kalau haji qiran itu menggabungkan proses umrah dan haji. Maka dia berihram dari miqatnya dengan niat umrah dan haji. Setelah dia umrah, dia tetap mengenakan kain ihramnya untuk digabungkan dengan ibadah haji. Nah, kalau haji ifrad, namanya juga ifrad, ya, haji mufrad. Nah, haji yang menyendirikan, membedakan antara haji dia dan umrahnya. Artinya ketika dia ya, memulai perjalanan haji dari rumahnya, dari mikotnya, dia berihram, itu semua untuk haji. Semua untuk haji. Nah, semua untuk haji. Dan tidak diawali dengan umrah. Tidak diawali dengan umrah. Ini haji ifrad. Nah, selepas haji, baru ya, dia berumrah. Dia berumrah. Nah, jadi ini dibedakan antara haji dengan umrah kalau ifrad. Ini udah berapa kali saya sebutkan ini perbedaannya, haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Nah, kalau belum paham juga, aduh. Nah, udah sekian kali saya sebutin. Nah, jadi Nabi SAW memberikan pilihan ya, ketika ihram dengan tiga tata cara manasik haji. Nah, ya, ini karena Nabi SAW yang langsung memberikan pilihan ini. Kata Rasulullah SAW, man arada minkum ayyuhilla bihaji wa umrah bihajin wa umratin falyaf'al. Wa man arada ayyuhilla bihajin falyuhilla. Wa man arada an yuhilla bi umratin falyuhilla. Nah, siapa di antara kalian yang hendak ya bertalbiyah untuk haji dan umrah, maka silahkan. Nah, digabungkan qiran ini. Wa man arada ayyuhilla bihajjin falyuhil. Siapa di antara kalian yang ingin berhaji, bertalbiyahnya untuk haji, silakan. Nah, ini ifrad. Wa man arada ayyuhilla biumratin falyuhil. Siapa yang ingin umrah dulu, maka silakan dia bertalbiyah. Ini haji apa? Tamattu. Nah, haji tamattu. Tayyib, barakallahu fikum ya. Ya. Kemudian jadi kalau haji ifrad tidak ada umrah ya. Haji ifrad tidak ada umrah. Ya, umrahnya itu kapan? Ya selepas proses haji. Nah, itu tidak ada umrah urusannya. Ketika dia melakukan perjalanan untuk haji, itu tidak ada umrah sedikit pun. Itu kalau haji ifrad. Nah, Maka dia ketika di masa Nabi, ada di antara sahabat yang ternyata tamattu, ada di antara sahabat yang ternyata qiran, ada di antara sahabat yang ternyata haji ifrad. Ya, kenapa demikian? Karena Rasul memberikan pilihan. Ya, memberikan pilihan kepada para sahabat terkait hal ini. Nah, summa nadabahum 'inda dunuwihim min Makkah ila faskhil hajji wal qirani ila al-umrati liman lam yakun ma'ahu hadiyun. Kemudian ketika sudah mendekati Mekah, maka Nabi nadabahum, menadabkan mereka, menganjurkan mereka, para sahabat, ya, ketika sudah dunuhim min Mekah, sudah dekat kita Mekah, ya, untuk apa? Ila faskhil haji, ya, menganjurkan mereka untuk memisahkan amalan haji wal umrati dan amalan umrah liman lam yakun ma'ahu hadiyun, ya, bagi mereka yang tidak membawa hewan haji, hewan yang untuk dikorbankan. Nah, ya, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Ya, kata Aisyah, kharajana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', wa minna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjin fa qadimna Makkata. Nah, ini kata Aisyah, di antara kami ada yang haji tamattu, di antara kami ada yang haji ifrad. Nah, ketika kami sudah sampai Mekah, faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah sabda, kata Aisyah, apa? Man ahrama bi umratin wa lam yuhil wa lam yuhdi falyuhlil wa man falyuhlil wa man arada wa man ahrama bi umratin wa ahda fala yuhillu hatta yuhilla bi nahri hadi wa man ahalla bi hajjin falyutimma hajjahu. Ini diberikan pilihan oleh Nabi. Siapa yang berihram untuk umrah namun tidak membawa hewan hadyu, maka hendaklah dia, ya, hendaklah dia falyuhlil. Ini diberikan pilihan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Summa hattama. Ya. Kemudian, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam hattama dzalika alaihim 'indal marwati. Ya. Waladat Asma'u bintu Umaisin radhiyallahu Muhammad bin Abi Bakr. Muhammad bin Abi Bakr. Nah, kemudian beliau memerintahkan kembali hal tersebut, jadi memerintahkan lagi hal tersebut ketika mereka sudah sampai di Bukit Marwah. Ya, ketika sudah sampai di Bukit Marwah, maka Rasulullah SAW bersabda, ya, apa bersabda Rasul? Yang Rasulullah SAW memerintahkan apa? Man lam yakun ma'ahu hadiyun, idza tafa bil bait wa baina safa wal marwa ayyahilla. Atau ini, saya ingat saya perkataan Aisyah, ya. Ya. Jadi kata Aisyah, amara Rasulullah SAW, man lam yakun ma'ahu hadiyun, siapa yang tidak membawa hewan hadiyun, apabila dia tawaf, ya, di bait tawaf, kemudian dia, ya, sa'i di safa marwa ayyahil. Ya, hendaklah mereka yahil. Berhaji demikian. Kemudian mana lagi tadi? Wawaladat Asma'u. Asma'u, kalau nama alam, itu isim alam, wairu munsharif. Tapi kalau bukan isim alam, bukan alam, maka dia munsharif, jamak dari ismun. Nah, ismun. Pada saat itu Asma binti Umais melahirkan seorang bayi yang bernama Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Istrinya namanya Asma binti Umais. Abu Bakar juga punya putri namanya Asma, yaitu Asma binti Abi Bakar. Nah, ya, istri dari siapa? Zubair bin Awam, ibu dari Abdullah bin Zubair. Nah, Asma binti Umais melahirkan putra beliau Muhammad bin Abi Bakar. Ya. Falamma fa'amaraha an taktasila wa tastasfira bisawbin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Asma binti Abi Bakar ini sudah melahirkan, maka Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk mandi. Untuk mandi karena dia mau melanjutkan ibadah hajinya. Dan dia wa tastasfira bisawbin. Tastasfira itu maksudnya apa ya? Menyumbat dengan saub, dengan kain. Menyumbat apa? Nifasnya. Oh, kita sekarang apa? Pembalut gitu ya. Pembalut. Wa tuhrima wa tuhilla. Ya. Ya. Kemudian ia berihram, kemudian dia tuhilla bertalbiyah. Ya. Bertalbiyah. Nah, Nabi bersabda kepadanya apa? If'ali kama yaf'alul hajj ghaira an la tatufa bil bayt hatta tadkhuri. Lakukanlah sebagaimana yang para jamaah haji melakukan, ya, dari manasik ketika mereka berihram. Itu wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, ya, melempar jamarah. Nah, semua ini ya, dilakukan walaupun di dalam keadaan apa? Dalam keadaan haid. Illa tawaf bil bait, kecuali tawaf di bait. Enggak boleh. Kata Nabi, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh para jamaah haji. Ya. Ghaira an la tatufi bil bait. Nah, bukan tatufa ya. Tatufi bil bait, lupa. Ya. Selain engkau tawaf di Ka'bah. Hatta tatpuri, sampai kamu suci. Ya. Kenapa? Karena tawaf di Baitullah itu disyaratkan mesti taharah. Mesti taharah. Ya, beda dengan sa'i. Antum kalau lagi sa'i, sofa marwah batal kentut. Gimana? Terusin aja, enggak masalah. Karena ijma para ulama bahwa sa'i tidak dipersyaratkan taharah. Terusin aja. Nah, berbeda dengan tawaf. Ya. Nah, ini juga jadi dalil apa? Kata para ulama fikih, jadi dalil bahwasanya wanita yang haid itu tidak tercegah dari melakukan manasik-manasik haji kecuali tawaf. Berarti mabit di Mina, wukuf di Arafah, kemudian bermalam di Muzdalifah, kemudian esok paginya selepas sholat subuh ke Mina lagi melempar jumrah Aqabah. Nah, itu tidak mengapa. Nah, tidak mengapa. Nah, yang diharamkan apa? Tawaf, apa namanya? Tawaf. Jadi kapan tawafnya? Setelah dia suci. Setelah dia suci. Kan proses ibadah haji ya. Tanggal 10 itu sudah selesai dia. Setelah dia melempar jumrah Aqabah, dia bertahalul, kemudian dia tawaf ifadah. Nah, ini enggak bisa tawaf dia, berarti nanti dia akhirkan tawafnya. Nah, ya udah. Dia biasa kalau bagi jamaah wanita kan sampai tanggal 13. Nah, itu ada waktu ya, biasanya berapa sih normalnya wanita haid? Berapa lama suhendar? Bingung dia. Jomblo ditanya bingung. Berapa harga kalau wanita haid biasanya? Seminggu. Tahu dari mana antum? Udah punya istri jangan-jangan ya di rumah ya. Pura-pura aja ke sini polos. Tahu-tahuan antum. Aduh. Perlu juga curigai harga ini. Jangan-jangan dia mutazawwij din. Punya istri dua di kampung di rumah sana. Nah, akunya jomblo di sini. Nah, ya biasanya sepekanan lah ya. Biasanya sepekanan. Nah, itu insya Allah dia selesai. Nanti ketika sudah selesai dia tinggal tawaf. Ya, tawaf apa tuh? Tawaf ifadah. Nah, dia tawaf, ya. Kemudian berarti sudah selesai. Nah, dan dia nanti bisa pulang lagi. Ya, ketika dia mau pulang tawaf wada. Nah, kemudian paham sini? Ngerti gak? Ya. Anda kalau ngerti ini nanti pas kita masuk di bab Kitabul Hajj, ya, di Kitabul Hajj di kitab kajian kita Fiqhus Syafi'i Mubtadi'in akan lebih mudah lagi. Ya. Fa fihi, ini udah dibaca belum? Fa fihi jawazu ghusl muhrim wa annal haidu taktasilu wa annal ihram la yasihu minal haidi. Berikutnya, maka fafihi, maka dalam kisah ini, kisah Asma binti Umaysh yang melahirkan ini di tengah proses ibadah haji, maka dalam kisah ini terdapat kebolehan ghusl muhrim. Ya. Ya. Orang yang ihram itu boleh mandi. Orang yang ihram itu boleh mandi. Nah, ini boleh. Ya. Maka ketika antum lagi di Arafah, wukuf di Arafah panas banget. Lagi wukuf ibadah zikir doa. Terus mau buang air kecil ke toilet sekalian mandi. Boleh tak? Boleh. Boleh. Ya. Ya enggak, apalagi cuma tenda begitu aja. Panasnya masya Allah. Kecuali yang VIP, nah, baru enak. Mandi boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Habis bermalam di Muzdalifah. Ya. Mandi boleh tak? Boleh. Ya. Nah, demikian. Karena Rasul memerintahkan Asma binti Umaysh untuk mandi. Dalam keadaan dia nifas. Ya. Jadi baik wanita maupun pria ini boleh. Ya, apakah dia dalam keadaan toharah atau dalam keadaan haid, nifas, junub, apalagi junub, lagi bermalam di Muzdalifah, mimpi basah. Nah, wajib mandi. Taib. Kemudian wa annal haidu taktasilu, dan bahwasanya wanita yang haid, ya, juga diperintahkan, diperbolehkan untuk mandi. Ya, nah. Wa anal ihram yasihhu minal haid, dan juga terdapat keterangan di sini berarti bahwasanya wanita yang haid, ya, itu boleh sah, ihram itu sah dari wanita yang haid sekalipun. Nah, ya, ini masalah ini diambil dari faedah dari kapan, dari kisah Asma binti Umaysh tadi. Summa sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yulabbi bi talbiyatil madhkurah. Kalau di buku antum enggak pakai huruf ba ya. Nah, berarti jadi maf'ul mutlak. Ya. Jadi maf'ul mutlak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan perjalanan, ya, wa huwa yulabbi bi talbiyatil madhkurah, dalam keadaan beliau bertalbiyah dengan talbiyah yang disebutkan di atas atau disebutkan sebelumnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Itu aja diulang-ulang terus, dikeraskan suaranya, dikeraskan, dikeraskan. Nah, ya, terus menerus bertalbiyah. Kemudian wan nasu ma'ahu yaziduna fiha wa yanqusuna wa hum yukirruhum wa huwa yukirruhum. Ya, kemudian orang-orang yang ada di samping Nabi, yang ada di sekitar Nabi, wan nas ma'ahu, yang bersama Nabi, yazidun, ada yang menambahkan, wa yanqusun, ada yang mengurangi talbiyahnya, wa huwa yukirruhum. Nabi pun mentakrir mereka. Artinya apa? Menyetujuinya. Tidak menyalahkan yang menambahkan maupun yang mengurangi. Ya. Nah. Nabi tidak mengingkari. Ya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang panjang. Hadis Abdullah bin Umar, Nabi SAW bertalbiyah dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ya, Abdullah bin Umar menambahkan labbaik labbaik labbaik wa sa'daika. Nah, itu tambahan dari Ibnu Umar, labbaik wa labbaik. Ya. Labbaik labbaik wa sa'daika wal khairu bi yadaika. Labbaik wa raghbauk warba'u ilaika wal amanu. Ditambahkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini inisiatif. Maka diperkenankan oleh Nabi SAW. Jadi hadis takrir, takriri. Falamma kanu bil rauha'i. Ini ya. Boleh dibaca lagi? Belum. Fadal, baca sini. Santa. Dalam lam yasidhu kanu birruha. Ya. Maka ketika mereka sudah sampai di Rauha. Ya. Mereka sudah sampai di Rauha. Daerah dekat Mekah ya, dari perjalanan dari Mekah ke Madinah. Ra'a himara wahsyin aqiran. Maka beliau melihat keledai liar. Himar wahsyin. Keledai himar ya, akhiran ya, hal ini ya, dalam keadaan mati tersembelih. Maka beliau bersabda kepada para sahabat, da'uhu, biarkan, da'uhu, yushiku ayatia sahibu, karena nanti dikhawatirkan sang pemiliknya itu datang, ya itu datang. Nah. Kenapa? Karena yang namanya orang yang berihram itu dia mamno menasait, dia enggak boleh apa? Berburu. Ya. Jadi melihat ada hewan dai liar kayak mau mati gitu. Kata Nabi, biarin nanti datang. Ya Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulus sayda wa antum hurum. Janganlah kalian membunuh hewan buruan dalam keadaan kalian berihram. Ini melihat ada hewan mati. Nah, ya. Jadi kalau hewan yang akhir itu, ya, himar yang ya, terkena panahan gitu. Ya, terkena panahan. Ini mau mati nih, nah, gitu. Potong, nah, jangan. Atau hewan itu mungkin lari, ya, setelah dipanah, dia lari kemana? Yang mana kehilangan jejak? Nah, terus sahabat mengambil, nah, jangan, kata Nabi jangan. Nanti pemiliknya datang. Kenapa demikian? Karena ya, orang yang berihram tidak boleh berburu. Ya, atau karena apa lagi? Bisa jadi nanti pemiliknya apa yang memanahnya itu datang ngambil. Faja'a sahibuhu faqala sya'nukum bihi. Ya. Kemudian ternyata benar pemiliknya datang. Faja'a sahibuhu. Sang pemburu tadi datang, orang yang menyatakan yang apa namanya yang membunuh hewan tadi. Faqala sya'nukum bihi. Maka kata pemburu tadi, hewan ini terserah mau kalian apain, sya'nukum bihi, ya, urusan kalian lah ini. Kata pemburu tadi. Nah. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin fa qasamahu bainar rifaq. Maka Rasulullah sallallahu memerintahkan kepada Abu Bakar dan ya fa qasamahu dan Abu Bakar dan beliau pun membagikannya ya, kepada para sahabat. Nah, kalau kisah ini berarti jadi dalil akan kebolehannya orang yang berihram makan daging hewan buruan. Tapi yang penting jangan dia yang memburu. Nah, paham gak sini? Jangan dia orang lain. Ya. Jangan dia yang memburu, jangan pula orang lain berburu karena dia. Enggak boleh. Hah? Baik. Bukan maknanya hewan buruan haram ya. Halal, tapi khusus untuk orang yang berihram tak boleh. Ya. Kemudian fafihi jawazu aqlil muhrim. Ya. Maka dari sini ini sudah dibaca tadi kan? Ya. Dalil diperbolehkannya orang yang berihram makan daging hewan buruan yang halal. Ya. Nah. Sayyid al-halal. Sayyidul halal idza lam yasidhu li ajlihi. Nah, apabila bukan dia yang memburunya. Wa yadullu ala anna sayda yumlaku bil isbat. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya hewan buruan tersebut ya, yumlaku dimiliki dengan isbat. Dimiliki dengan isbat saja. Itu dengan penetapan yang memburunya, yang memanahnya. Ya kata Nabi apa tadi? Da'uhu yushiku ayatia sahibuhu. Nah, berarti nanti Nabi sudah menetapkan sahib pemilik hewan buruan tadi ialah yang memanahnya. Nah, apabila antum memanah hewan buruan, ya, manah kemudian kena. Nah, berarti itu jadi milik antum. Enggak boleh orang lain untuk mengambilnya. Nah, kena panah. Terus kijangnya lari kemana antum enggak tahu kemana. Kijangnya melewati ya, orang banyak manusia dalam keadaan dia udah lemes. panah masih tertancap, lemas, akhirnya mati. Ya, maka nggak boleh orang-orang yang melihatnya, wah ini ghanimah nih atau apa nih, nggak bisa. Ya, ini yang diterangkan oleh para ahli fikih. Di buku-buku fikih disebutkan demikian. Idza lam yasidhu bil ajri wa yadullu ala anna sayda yumlaku bil isba. Nah, kemudian ya, thumma mada. Ini sudah dibaca? Ya. Kemudian thumma mada, kemudian hal itu berlalu hatta idza kana bainar ruwaisah wal arsy. Ya. Sampai ketika sudah berada di daerah yang terletak di antara Ruwaisah dan Al-Arsh, itu nama tempat di suatu jalan yang menuju Mekah. Ya, idza dabyun haqifun fi dhillin fihi sahmun. Ya, idanya itu idza fujaiyah. Ya. Idza fujaiyah. Tiba-tiba ada dabyun, ada dobi. Ya. Ada kijang rusak, hakifun, ada kijang, ya, yang hakif apa hakif, tepar, apa bahkan tepar ya, apa jatuh gitu, tergeletak, kok tepar sih, yang tergeletak, fidilin, di bawah naungan pohon. Fihi sahmun, di tubuh hewan kijang atau rusa tadi terdapat panahan, ya, terdapat panah. Nah, ini kejadian kedua ya, setelah tadi apa? Ada apa? Keledai. Ini kejadian-kejadian ini hikmahnya banyak ini dari Allah. Yaitu apa? Tak kayak tadi, orang yang berihram nggak boleh berburu, ya. Tapi ketika dikasih sama orang yang berburu, dia boleh makan. Nah, ini kejadian yang kedua. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Fa amara rajulan an yakifa indahu la yaribuhu ahadun. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk berdiri di dekat kijang atau rusa tersebut agar tidak diambil orang lain. Ya. La yaribuhu ahadun, supaya tidak dia diakui orang lain. Nah, wal farq, ini sudah dibaca? Belum. Coba dibaca, sabit. Halalun, nah, terus zimalah. Antum tulisannya apa? Zamilah. Ayo terus. Fatofiko. Fatofiko. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatabassam wa yaqulu unduru ila hadha al-mukrim ma yasna'u. Summa mada? Summa mada hatta idza kana bil abwa'i ahdalahu as-sahbu yasamati ajza himar wahshin fardu. Waqala inna lam naruddahu alayka illa anna hurima. Illa anna hurima. Illa anna hurum. Sama kan wa antum hurum gitu. Nah, hasbuk ya. Kemudian dari mana sabit bacanya tadi? Wal farq bainal himar. Nah, coba apa perbedaan antara kisah tadi di perjalanan berjumpa dengan himar? Ya. Yang mati terkena panahan. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabat biarin aja karena itu hewan buruan dan bisa jadi sudah datang nanti akan datang pemiliknya. Dan benar, pemiliknya datang. Yang manah itu datang. Ya. Ketika melihat Rasulullah dan para sahabat berada di situ, maka mereka dia berkata sang pemburu tadi, "Itu terserah kalian. Kalian mau ambil silakan. Saya cuma manah aja." Nah, ini kejadian pertama. Dan Rasul dan para sahabat pun memakannya. Nah, kejadian kedua tadi apa tadi? Di tengah perjalanan ada kijang atau rusa yang tiba-tiba tergeletak. Tiba-tiba tergeletak. Nah. Taib. Dan ada panah yang menancap di tubuhnya. Buruan lagi. Nabi SAW memerintahkan seorang untuk berdiri di dekat kijang tadi. Ya. Agar tidak diambil orang kecuali kalau datang pemiliknya yaitu yang memanahnya. Sumasara. Ya. F. Mana? Wal farqu bainahu wa bainal himar annahu ya'lam ya'lam anna alladhi sadahu halalun. Perbedaannya itu apa? Perbedaan antara yang ini dan kisah keledai tadi yang sebelumnya adalah kijang ini belum diketahui apakah merupakan binatang buruan orang yang tidak sedang berihram atau orang lain. Ya. Summa sara hatta idza nazala bil arsh wa kanat zimalatuhu wa zimalatuhu Abi Bakrin wahidatan ma'a gulamin li Abi Bakrin. Setelah itu Rasulullah berjalan lagi hingga sampai di arch. Saat itu barang bawaan dan bekal milik beliau dan Abu Bakar berada pada satu onta. Ma'a gulamin. Zimalah bekal barang bawaan berada pada satu onta yang dipercayakan kepada gulamnya Abu Bakar, pembantunya Abu Bakar, budaknya Abu Bakar. Nah, kemudian ya fatola al gulam, budaknya Abu Bakar itu tiba-tiba datang, walaisa maul ba'ir, dan ontanya udah gak ada. Faqala aina ba'iruka, maka kata Abu Bakar, mana ontamu? Qala adlaltuhu al-barihata. Adlaltuhu, saya sudah menghilangkannya semalam. Ya, kemudian kata Abu Bakar, faqala Abu Bakar, ba'iran wahidat, cuma satu unta kita punya. Wa tudilluhu, kamu hilangkan pula. Fatafiqa yadribuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tabassam. Rasulullah SAW ya tabassam. Kata Abu Bakar, itu kita cuma punya satu unta, kamu hilangin juga ke budaknya. Ya. Apa? Enggak, kalau dia ana fatafiqa yadribu. Fatafiqa yadribu. Kemudian ya, Rasulullah memukul. Ada enggak memukul antum? Ada Rasulullah, bukan Rasulullah kan? Abu Bakar kan tuannya. Ya. Abu Bakar memukul, menghukum budak tadi. Ya, Fatafiqa itu sama kayak jala gitu, ya. Sama kayak begitu. Dan dia pun memulai memukulnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru ila hadzal muhrim ma yasna." Kata Nabi SAW, lihatlah, kepada orang yang sedang berihram ini, apa yang sedang diperbuat oleh orang yang berihram ini? Gitu. Siapa yang dimaksud? Al-Muhrib Abu Bakar. Nah, lihat tuh, Abu Bakar lagi pukul. Summa mada Rasulullah SAW hatta idha kana bil abwa. Kemudian Rasulullah SAW kembali berjalan sampai tiba di daerah Abwa. Nah, Abwa sebuah tempat dekat dengan Rabi'. Nah, Abwa ini makamnya ibunya Nabi SAW. Siapa nama ibunya Nabi? Aminah. Nah, ini tempat dimakamkannya ibu Nabi SAW. Ya, ahdanahu sa'ab. Ahdanahu as-sa'abu ibnu Jazamah. Maka as-sa'ab bin Jazamah memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Ya, ajuza himarin wahsyin faradahu, memberikan hadiah berupa keledai liar yang sudah ajuz, sudah tua, wahsyi liar tapi sudah tua. Maka Nabi faradahu, Nabi pun menolak pemberian hal tersebut. Faqala, seraya beliau bersabda, inna lam naruddahu alaika illa anna jamak, karena jamaknya huruf ya, berarti mesti jamak juga ya. Bukannya saya mau menolak pemberian kamu, hanya saja kami ini sedang berihram. Kita ini enggak nolak pemberian kamu. Jadi dijelaskan oleh Rasul, jangan sampai As-Sa'ab bin Jazamah ini tersinggung. Wah, apa karena hadiah saya onta liar yang onta apa namanya? Keledai liar yang sudah tua. Enggak, kita ini sedang berihram. Ya. Kenapa ditolak oleh Rasulullah? Kenapa kok ditolak sih? Memangnya enggak boleh orang yang sedang berihram menerima hadiah? Boleh enggak? Buat antum yang sedang berihram nih di Yalamla misalkan, lagi nongkrong di Yalamla, lagi di perjalanan, ada yang ngasih ayam, ini Mas Repi, ayamnya, fadal, boleh nggak? Boleh, kok itu nggak boleh? Kenapa? Kenapa ya? Kenapa nggak boleh? Kenapa Rasul nggak mau nerima? Ya Allah, kenapa? Kenapa Anwar? Ya Allah, masa gak bisa deteksi sih? Itu kan Rasul dikasih tadi apa? Dikasih apa? Aju, himar, tua, liar. Berarti yang namanya himar liar, berarti itu adalah hasil buruan. Ngerti gak? Ya, itu hasil buruan. Bedanya kalau dimakan, ya dikasih untuk dimakan boleh, sudah mati ya. Dan Rasul ada di situ. Ini udah terserah kalian oleh pemiliknya. Nah, kalau ini masih hidup, ayo makan. Ya, dan orang yang pertama tadi yang kisah pertama, ingat nggak keledai itu ketika memanah keledai liar atau menombak mati, itu dia tidak niatkan untuk menghadiahi kepada Rasulullah. Iya enggak? Nah, paham sini? Nah, yang kedua, Sa'ab bin Jazamah memang niat berburu keledai liar untuk dihadiahkan kepada Rasulullah. Jadi orang yang sedang berihram itu tidak boleh berburu dan tidak boleh memerintahkan orang lain untuk berburu buat dia, atau ada orang lain sengaja berburu buat dia. Ini perbedaannya, paham sih? Ngerti ya? Paham ya? Ya, ini aplikasi dari ayat wala taqtul sayda wa antum hurum. Janganlah kalian membunuh hewan buruan dalam keadaan kalian berihram. Kemudian falam mamara, ini sudah dibaca belum? Belum. Sudah datang belum Anwar? Sudah. Sudah kali ya. Cukup. Subhanallahi wa bihamdih, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tandain ya sini ya, berarti ya. Biar nanti hari Senin kita lanjutkan lagi insyaallah.